bersama penyebar mimpi. Orang bilang dia pemain kecapi, datang pergi sepanjang hari yang bernyanyi. Dendangkanlah padaku, jangan lagi. Dendangkanlah, jangan lagi. Atau aku kan hanyut menangisi deritamu. Sama kisah yang sedih, kisah kasih yang